Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ. Kaum muslimin dan muslimat, para hadirin di Masjid Agung Purbalingga, Darussalam Purbalingga, rahimani wa rahimakumullah, dan juga kaum muslimin dan muslimat, para pendengar radio streaming Insani di Purbalingga dan juga sekitarnya, rahimani wa rahimakumullah, dan para pemirsa Yufid TV dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Kita masih dalam poin-poin faedah, beberapa faedah dari faedah-faedah yang bisa kita ambil dari hadis ke-12 dari kitab Riyadhus Shalihin, yaitu hadis tentang kisah 3 orang yang terperangkap di dalam goa, kemudian mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah mereka memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertawassul dengan amalan-amalan soleh mereka, menjadikan amalan-amalan soleh mereka mendekatkan doa yang mereka panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pembicaraan kita sampai pada itu, yakni faedah yang kesekian tentang, atau dari hadis ini, yaitu tentang tawassul. Tawassul itu adalah usaha seseorang untuk menggunakan amal soleh atau perkara-perkara yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya dalam rangka mendekatkan diri mereka kepada Allah, dan dalam rangka mendekatkan doa yang mereka panjatkan untuk semakin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tawassul ada 2 macam. Ada tawassul yang dibolehkan oleh syariat, dan ada tawassul yang tidak diperbolehkan oleh syariat. Kita akan pelajari tawassul yang dibolehkan saja. Adapun yang tidak diperbolehkan nanti kapan-kapan nyusul. Kita pelajari yang dibolehkan untuk kita amalkan. Dan nanti suatu saat kita pelajari sesuatu atau tawassul yang tidak diperbolehkan untuk kita tinggalkan. Karena seorang hamba akan semakin sempurna keimanannya apabila dia mengetahui hakikat keimanan dan lawan dari keimanan. Jadi keimanan seorang hamba itu akan semakin sempurna apabila dia mempelajari keimanan dari 2 sisi. Yaitu keimanan itu sendiri, yang pertama, dan yang kedua apa? Lawan dari keimanan. Seorang akan sempurna keimanannya apabila dia faham apa itu iman. Dan akan semakin sempurna keimanannya kalau dia faham apa itu lawan dari iman. Apa itu? Kufur, kekafiran. Dia tahu mana yang iman, mana yang kufur. Seorang akan sempurna tauhidnya tauhid seseorang, tatkala dia mempelajari apa itu tauhid dan juga mempelajari lawannya, yaitu apa? Syirik. Dan ini penting, karena terkadang kalau seseorang tidak mengetahui hal itu adalah lawan dari kebaikan, dia akan terjerumus ke dalamnya. Satu contoh gampang misalnya, Allah halalkan jual beli, tapi juga apa? Mengharamkan riba. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ahallallahu al-bai'a. Allah telah menghalalkan apa? Jual beli. Wa harramar riba. Dan Allah telah mengharamkan riba. Jual beli bentuknya banyak. Kita harus tahu apa itu hakikat jual beli. Dan kita juga harus tahu apa itu riba dan hakikatnya. Supaya dalam melakukan jual beli, kita tidak terjerumus ke dalam riba. Ujare dol tinuku. Jebule lintah darat. Dikiranya kita melakukan jual beli. Tapi karena tidak faham, akhirnya terjerumus ke dalam apa? Satu yang diharamkan oleh Allah, yaitu apa? Riba. Seorang muslim diperintahkan untuk saling mengenal. Ya, seorang muslim atau sesama kaum muslimin atau hamba Allah diperintahkan untuk saling mengenal. Akan tetapi Allah juga membatasi sejauh mana saling kenalan tadi. Jangan sampai ketika kita saling mengenal satu sama lain bablas. Ya. Sampai berdekat-dekatan terlalu akrab dengan lawan jenis yang akhirnya terjerumus ke dalam riba. Ukhuwah Islamiyah iya. Tapi jangan sampai menganggap di sana ada pacaran Islami misalnya. Ya, itu kan ukhuwah Ustaz. Masya Allah, ya kan? Saya mencintai dia karena Allah. Karena Allah atau karena apa? Ya. Kalau memang karena Allah, maka tentunya kita akan meninggalkan segala sesuatu yang dilarang. Tapi nyatanya pacaran itu bukannya menyebabkan seorang itu menjadi giat dalam beribadah, akan tetapi justru semakin apa? Jauh dari ibadah. Ustaz, dengan pacaran Islami itu saya jadi semakin sergap ke masjid. Masya Allah. Apalagi Ustaz kalau saya yakin sandal dia ada di masjid. Berarti niatnya jadi apa? Niatnya ke masjid itu bukan karena Allah. Karena tahu bahwasanya titik-titik dia ada di dalam masjid. Makanya dia berusaha jadi imam pula. Masya Allah, ya kan? Subhanallah. Bukan menambah giat ibadah secara zahir, iya. Akan tetapi hati menjadi semakin ingat kepada siapa? Kepada Allah? Ataukah kepada dia? Kepada dia. Nah ini, Islam membatasi. Kenalilah hakikat sesuatu dan lawannya. Ya memang kamu diperintahkan bergaul, tapi ingat jangan sampai kelebihan. Wala taqrabu az-zina. Demikian. Demikian juga ini. Kita kenal tawassul. Mana yang boleh? Dan nanti suatu saat kita perlu untuk mengenal mana yang tidak boleh. Insyaallah suatu saat. Bukan dalam majelis yang dekat-dekat ini. Suatu saat saja, insya Allah. Lah Ustaz, suwe teman. Yang penting, yang bagus dulu, diamalkan dulu. Setelah itu jangan melenceng kemana-mana dulu. Ini saja dulu. Sing jenenge sinau niku mboko sekedhik. Yang namanya belajar itu sedikit demi sedikit. Ala tara annal jibala minal hasa. Tidakkah kamu perhatikan bahwasanya gunung itu adalah berasal dari tumpukan? Tumpukan apa? Kerikil, pasir. Tumpuk tadi gunung. Ya. Kata sebagian ulama, man ramal ilma jumlatan dhahaba anhu jumlah. Sing sapa golet ilmu kepengine langsung tumpuk blek. Maka ilmunya akan cepat apa? Cepat pergi. Barang siapa yang mencari ilmu sekaligus banyak, maka akan hilang darinya pun sekaligus. Jadi cepat apa? Cepat hilang. Makanya yang penting sedikit diamalkan. Wong ilmu itu bukan hanya untuk didengar dan dihafal, tapi ilmu itu untuk diamalkan. Demikian wallahu ta'ala a'lam bishawab. Oleh sebab itu seorang sahabat, yaitu Hudzaifah ibn al-Yaman, dia mengatakan, kanan nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khairi. Dulu para sahabat senantiasa bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perkara-perkara yang baik. Wa kuntu as'aluhu anisyari. Sedangkan aku bertanya kepada beliau tentang keburukan. Makhafata an yudrikani. Karena aku takut kalau aku terjerumus ke dalam apa? Keburukan. Jadi kita belajar kebaikan untuk semakin kita amalkan, belajar tahu tentang keburukan supaya kita tidak terjerumus ke dalam keburukan tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Faedah yang dalam kesempatan ini kita masih terus di dalamnya, yaitu tentang tawassul yang boleh. Sudah kita sebutkan beberapa jenis tawassul yang boleh. Di antaranya adalah yang pertama, tawassul dengan menyebut nama-nama Allah. Kemudian yang kedua, tawassul berdoa dengan menyebut sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga adalah bertawassul kepada Allah dengan menyebut perbuatan-perbuatan yang telah diperbuat oleh Allah. Misal contoh gampangnya kemarin adalah ketika kita membaca salawat. Allahumma salli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama. Ya Allah, curahkanlah salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana engkau telah curahkan kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya. Jadi Allah telah mencurahkan salat pada Nabi Ibrahim, maka kita pun bertawassul kepada Allah dengan perbuatan yang telah Allah berikan atau telah Allah lakukan. Ya. Kalau kemarin kita contohkan sebuah doa yang diriwayatkan, saya katakan diriwayatkan karena hadis ini hadis yang apa? Dhaif. Ya, diriwayatkan bahwa Nabi Dawud mengucapkan doa tersebut, yaitu Allahumma ya man yarzuku an-na'aba, wahai Allah zat yang telah memberikan rizki kepada anak burung gagak fi ushihi di dalam sarangnya, urzukni, ya, berilah aku rizki, dan seterusnya. Ini tawassul jenis ketiga. Adapun tawassul jenis keempat yang diperbolehkan oleh syariat adalah tawassul kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya. Iman kepada Allah dan iman kepada Rasulnya. Contohnya bagaimana? Contohnya adalah di dalam surat Ali Imran, ya, surat Ali Imran ayat 193. Ayat 193. Ini contoh bertawassul dengan iman. Bagaimana bunyinya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna." Ya Allah, sesungguhnya kami mendengar seruan seorang penyeru kepada keimanan, di mana dia berkata, "Berimanlah kalian kepada Rabb kalian." Fa'amanna, maka kami pun beriman. Ini menegaskan bahwa yang berdoa menegaskan di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa dirinya beriman kepada Allah. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Ini bertawassul dengan iman dia. Dia menyebutkan keimanannya. Terus yang diminta apa? Nah, setelah dia menyebutkan keimanan dia kepada Allah, maka dia pun kemudian minta, "Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar." Ini yang diminta. Ya Allah, ampunilah kami setelah Engkau tahu bahwasanya kami telah beriman kepada-Mu, ya Allah, ampunilah kami dan ampunilah dosa-dosa kami, hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami, wa tawaffana ma'al abrar. Apa artinya? Wafatkanlah diri kami bersama dengan orang-orang yang baik. Ya, minta diwafatkan dan nanti dibangkitkan bersama dengan orang-orang yang baik. Cara matinya baik. Ya. Kemudian nanti berkumpul dengan orang-orang yang baik. Demikian. Ini salah satu contoh tawassul dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh lagi misalnya dalam surat Al-Mu'minun ayat 109. Tadi surat Ali Imran ayat berapa? 193. Ayat yang sangat ma'ruf, masyhur di kalangan kaum muslimin. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari dan seterusnya. Kemudian ayat Al-Mu'minun ayat 109. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu kana fariqum min ibadi yaqulun." Sesungguhnya ada segolongan kelompokku, mereka berkata. Segolongan hamba-hambaku. Sesungguhnya ada segolongan hamba-hambaku berkata. Ini berdoa. Rabbana amanna. Ya Allah, kami telah beriman. Berarti dia bertawassul dengan apa? Keimanannya. Ya Allah, kami ini golongan orang-orang yang beriman. Faghfir lana warhamna. Ampunilah kami dan berilah rahmat kepada kami. Ya. Ini doa, ini contoh tawassul dengan keimanan kepada Allah. Atau misalnya dalam surat Ali Imran ayat 53. Beriman kepada Rasul. Di antaranya Rasul itu adalah Rasul di zamannya. Kalau zaman sekarang yang berarti Rasul kita adalah siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau di zamannya Nabi Isa, ya berarti Rasulnya adalah Nabi Isa alaihi assalatu wassalam. Kalau di zamannya Bani Israel, Rasulnya siapa? Banyak di antaranya adalah Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Sebagaimana disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 53. Di sana dikatakan tentang Hawariyun. Hawariyun itu para pengikut setia siapa? Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Mereka berkata, Hawariyun, Rabbana amanna bima anzalta. Ya Allah, kami telah beriman dengan kitab yang telah Engkau turunkan. Wattaba'na ar-rasula. Nih. Dan kami telah mengikuti Rasul. Jadi mengikuti Nabi Isa. Ini bertawassul mereka. Al-Hawariyun ya, bertawassul, berdoa kepada Allah dan mencari perkara-perkara yang semakin memperlancar doa mereka sehingga dikabulkan oleh Allah dengan keimanan mereka dan karena mereka mengikuti Rasul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah Isa alaihi salatu wassalam ya. Wattaba'na ar-rasul, kata mereka, dan kami telah mengikuti Rasul, yakni Nabi Isa. Faktubna ma'asyahidin, golongkanlah kami ya Allah dalam orang-orang yang mati syahid atau orang-orang yang bersaksi tentang keesaan Engkau ya Allah, tentang keesaan-Mu ya Allah. Ya, jadi ternyata ya, orang-orang atau para pengikutnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam, mereka bertawassul dengan iman kepada Allah dan iman kepada Rasul. Nah, kita pun bisa. Nah, kita pun bisa berdoa semacam ini. Ya, Rabbana innana sami'na, Rabbana innana amanna bima anzalta ala rasulika wa taba'na ar-rasul misalnya. Ya, ini bisa seperti itu. Ini tawassul jenis keempat. Adapun tawassul jenis kelima, dan ini banyak dilakukan atau banyak contohnya di dalam Al-Quran, akan tetapi ya, jarang kita lakukan. Apa itu? Yaitu bertawassul kelima, bertawassul kepada Allah dengan menyebutkan kondisi kita. Kondisi kita itu maksudnya apa? Ya, kita ini kondisinya bagaimana? Lagi banyak utang, kita sebutkan. Ya. Kemudian ngelamar enggak diterima, terima. Ya. Ada yang pengin punya anak enggak dapat juga. Pengin punya suami enggak punya juga. Kerjaan enggak juga diada. Ya. Masalah enggak kelar-kelar, penyakit enggak sembuh-sembuh. Demikian. Ya. Ini kondisi. Ya. Kondisi. Berarti kondisi orang per orang berbeda-beda. Nah, orang itu bisa menyebutkan kondisi dia untuk bertawassul kepada Allah. Ustaz, apa Allah tidak tahu? Allah tahu. Tapi Allah akan semakin senang kalau hambanya merasa bahwasanya dia butuh kepada Allah. Jadi orang itu terkadang dungo tapi sombong. Ya, doa tapi kayak tidak butuh. Ya Allah, berilah aku rizki. Ya kalau Engkau mau ya Allah, kalau enggak ya enggak. Ini doa tapi enggak butuh, kalau Engkau mau. Ya. Kalau kita doa kepada Allah, hendaklah benar-benar diri kita ini merasa butuh. Jangan hanya separuh-separuh doanya. Minta jodoh. Minta jodoh. Dalam hati, kalaupun saya enggak dapat, ya enggak apa-apa, sudah terserah. Ya iya sih, semuanya terserah Allah. Tapi kalau kepada Allah, jangan kayak gitu. Mantap dalam doa. Ya, betul-betul tadarruk. Nah, salah satu yang menunjukkan tadarruk kita, kesungguhan kita dalam berdoa, adalah menyebutkan kondisi yang sedang menimpa kita. Satu contoh misalnya, kita ini orang miskin. Ya, kita ini orang miskin. Sedang butuh sekali di hadapan Allah. Maka misalnya kita mengatakan, Allahumma inni annal faqir. Ya Allah, aku ini fakir ya Allah. Allahumma inni ahtaju ila rizkika. Saya butuh sekali ya Allah kepada rizkimu. Annal faqir. Ini sebagaimana doanya Nabi Musa alaihi salatu wassalam ketika beliau melarikan diri dari Mesir, kan dikejar-kejar oleh siapa? Fir'aun, menuju kota Madian. Di kota Madian dia melihat ada dua orang gadis ya, sedang menghalang-halangi ternaknya. Ini dombanya, dihalang-halangi. Dihalang-halangi dari apa? Mereka berusaha menahan dombanya supaya tidak menyerobot ke tempat minum kambing-kambing yang sedang minum. Jadi di situ ada banyak penggembala. Ada banyak penggembala. Kemudian ada mata air. Para penggembala itu biasa memberi minum kambing mereka di tempat itu. Nah, dua wanita ini, dua perempuan ini, mereka berdua tampak menghalangi kambing mereka supaya tidak bercampur dengan kambing para penggembala yang lain. Ini, biarkan mereka selesai dulu. Nabi Musa melihat seperti itu kasihan. Ya, kasihan. Nah, ini bapak-bapak dan ibu-ibu ya. Kita ini sudah ngaji terkadang cuek. Ya, sudah ngaji terkadang cuek, apalagi yang muda-muda ini. Waduh. Mentang-mentang wis ngaji, rain tuk pacaran gitu ya. Alhamdulillah itu. Tapi kalau lihat ada ibu-ibu sedang kecelakaan di Nengkewai. Wah, nanti deket-deket saya bingung Ustaz. Lu gimana ya ditolong? Butuh apa ditanya? Misalnya mungkin ternyata enggak bisa ngeselah motor gitu ya. Ya didekati ditanya. Assalamualaikum Ibu. Apa yang Ibu rasakan? Ini apa yang Ibu, apa kesulitan apa yang dihadapi? Oh, ini saya enggak bisa ngeselah, dibantu. Ya, dibantu. Tapi bantunya sambil ngelirik lewat spion. Nah, gitu ya. Atau dibantu bismillah setelah itu selesai sudah. Ya, ini ibu-ibu juga demikian. Mungkin sebagian ibu-ibu ngaji semangat terus pakai kudung besar. Ya kan? Sebagian alhamdulillah sudah pakai apa? Cadar. Alhamdulillah. Begitu lewat lihat ibu-ibu kerudungnya kecil ya, lagi kesulitan dibiarkan saja. Enggak benar ini. Wah, itu kerudung kecil ngajinya astagfirullah gimana enggak? Gimana sih? Ini kadang fenomena yang kita dapatkan ini seperti ini. Ngaji yang kerudung besar neng pojok. Yang kerudung kecil neng pojok. Sing ra kerudungan yo dewean. Subhanallah. Jadi cobalah belajar berapa? Berbaur gitu ya, berbaur. Sing jenggoten ketemu karo sing jenggoten kabeh. Ya. Ya coba berbaur lah. Ya. Saya pernah niru kepada seorang ustaz. Ya. Bagus sekali sebetulnya cara yang dia sampaikan. Dia mengatakan tentang pentingnya apa? Saling berkenalan. Terkadang kita sudah ngaji lama, duduk satu majelis, ya, duduk satu halako, taklim, bodoh-bodoh belajar tafsir, sama-sama belajar hadis, tapi ternyata sama anggota sesama pengajian itu enggak kenal. Ya, maka ustadz itu memberikan kesempatan, coba sekarang semuanya letakkan buku, katanya. 5 menit, silahkan tengok kanan, tengok kiri. Assalamualaikum, saling bersapa. Mau dipraktekan? Berapa menit? 1 menit? 2 menit? Saya pernah praktekan. Akhirnya saya perintahkan mereka untuk tengok kanan, sapa, siapa namanya, dari mana, di mana rumah tinggalnya. Kemudian tengok kiri, sapa, siapa namanya, begitu. Ya, alhamdulillah, tampak semarak memang betul, masya Allah. Nah, sekali-kali begitu, mungkin perlu diperlakukan seperti itu. Nah. Ini perlu kita melakukan yang seperti itu. Baik, kita kembali. Ya, kita kembali. Nah, ini Nabi Musa alaihi salatu wasalam. Dia melihat dua wanita itu sedang kebingungan menghalang-halangi ternak mereka supaya tidak nyampur. Akhirnya Nabi Musa alaihi salatu wasalam pun merasa prihatin dan kasihan. Dia pun kemudian mengambilkan air, air untuk ternak kambing, dan diberikan kepada ternaknya si dua wanita tadi. Kemudian setelah itu beliau menyingkir. Menyingkir ke bawah sebatang pohon. Dan dia berdoa kepada Allah, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Dia kondisinya lapar. Nabi Musa alaihi salatu wassalam kondisinya sangat apa? Sangat lapar. Karena bepergian jauh ya, dengan rasa takut. Ya, karena ancaman bunuh dari Fir'aun. Ya. Dia mengatakan, Rabbi inni, wahai Allah, sesungguhnya aku sangat butuh kepada kebaikan yang engkau berikan kepadaku. Ini Nabi Musa menyebutkan kondisi diri dia. Jadi ini bertawassul dengan kondisi dia. Menyebutkan kondisi dia. Dalam tafsir Ibnu Katsir, saya pernah membaca dulu, ya, bahwasanya Nabi Musa itu, walaupun riwayat ini bisa dimasukkan mungkin dalam golongan Israiliyat, ya, akan tapi tidak mengapa dalam faedah, dalam rangka faedah. Israiliyat itu adalah kisah-kisah Bani Israel. Kisah Bani Israel itu selama dia tidak jelas kedustaannya, maka kita boleh menceritakannya, akan tetapi tidak boleh dibenarkan 100% dan tidak pula didustakan 100%. Fala tukadzibuha wa la tusaddiquha, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, jangan kamu benarkan 100%, jangan pula kamu salahkan 100%. Di antara kisah yang disebutkan dalam doa ini, beliau Nabi Musa alaihi salatu wasallam berdoa dengan doa ini dengan suara yang keras. Ya, doanya dengan suara yang keras. Akhirnya didengar oleh siapa? Dua perempuan tadi, kakak beradik. Sadar dua orang perempuan ini bahwasanya ini pemuda ternyata juga butuh pertolongan, ini kelaparan. Akhirnya pulanglah keduanya menuju orang tuanya, ya. Nabi Yakub, ya, Nabi Yakub atau Syuaib. Seorang nabi ayahnya. Ya, ayahnya itu seorang nabi, Nabi Syuaib, ya. Nabi Yakub itu Nabi Yusuf, bapaknya Nabi Yusuf. Nabi Syuaib, ya, di Madian. Maka dia ceritakan, mereka berdua bercerita, ada seorang pemuda yang gagah perkasa, ya, dan dia menjaga sekali kesopanannya. Setelah menolong mereka minggir, begini kelihatannya dia pas dan cocok sekali untuk dijadikan pekerja menggantikan kita kaum wanita, ya. Inna khaira man ista'jartal qawiyya al-amin. Sesungguhnya orang yang paling baik kau jadikan pekerja adalah al-qawi, yang kuat, dan al-amin, itu yang apa? Terpercaya, ya. Kenapa yang kuat? Karena mereka menyaksikan Nabi Musa mengambilkan air sendirian untuk kambing, untuk kambing-kambingnya. Al-amin itu kesimpulan dari mana? Sebagian diterangkan bahwa setelah dua perempuan anak putri tadi sampai kepada bapaknya, maka bapaknya mengutus salah seorang putrinya untuk menjemput Nabi Musa, ya, untuk menjemput Nabi Musa dan memanggil dia menuju ke rumahnya. Nabi Musa alaihi salatu wasalam mengikuti putri ini dan angin bertiup mempermainkan kain yang dipakai oleh sang putri. Tersingkap sedikit dari bagian tubuh sang putri, kakinya atau apa. Nabi Musa melihat seperti itu, dia mengatakan, wahai wanita, wahai muslim, wahai apa namanya, saudariku, silakan engkau berjalan di belakangku, biar aku yang depan. Nanti kalau engkau rumahmu belok kanan, lemparkan batu ke arah kanan. Kalau ke kiri, lemparkan batu ke arah kiri. Begitu. Ini kan orang yang terpercaya. Beda dengan sebagian pemuda di zaman kita. Ya. Ini namanya kesempatan di dalam apa? Nah, di dalam kanginan. Masya Allah. Ini begitu. Tapi ini Nabi Musa, Masya Allah. Nah, ini namanya Al-Amin. Yang terpercaya. Bagaimana terpercaya? Masya Allah. Nabi Musa gak ada yang kenal saat itu. Gak ada yang terkenal. Gak ada yang kenal. Jauh. Dan orang yang jauh itu biasanya cenderung berlaku bebas. Orang asing biasanya cenderung berlaku bebas. Kenapa? Merasa gak ada yang kenal. Beda kalau kita masuk. Loh, jenengan kan anu toh jamaah pengajian di masjid fulan. Waduh, konangan gitu kan. Jadi, oh iya, ketok soleh jadinya. Ya. Tapi kalau sudah jauh, naik bis sendirian. Masuk ke pasar yang di situ gak ada yang kenal sama sekali. Padahal pasar itu tempatnya bercampur orang-orang yang macam-macam. Ya ada orang yang baik, ya ada orang yang tidak baik. Ya ada yang buka aurat, ada yang nutup aurat. Ini masuk gak ada yang kenal. Jadi kesempatan untuk berlaku maksiat banyak. Tapi dia bisa menjaga, ini berarti orang yang terpercaya. Ya, orang yang terpercaya. Dan yang semacam ini itu sulit untuk didapatkan di zaman sekarang ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan sidq, kejujuran dalam hati kita dan juga kesungguhan dalam keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Maksiat dimanapun, kapanpun itu harus kita tinggalkan. Fattaqullah ittaqillah haitsuma kunta, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Takutlah engkau kepada Allah dimanapun anda berada. Ini doanya Nabi Musa. Beliau menyebutkan kondisinya yang fakir. Ya. Kemudian contoh lagi. Itu di dalam surat Al-Qasas ayat 24. Ya, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqirun. Sesungguhnya aku ya Allah terhadap kebaikan yang engkau turunkan sangat butuh. Nah, ini Al-Qasas 24. Ada contohnya juga dalam surat Maryam ayat 4. Surat Maryam ayat 4. Kisah tentang Nabi Zakaria. Ya, Nabi Zakaria. Sudah usia tua, belum juga punya apa? Keturunan. Dia mengatakan dalam doanya, Rabbi inni wahanal azmu minni, washta'alal ra'su shayba, walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Ya Allah, sesungguhnya aku ini wahanal azmu minni, sudah lemah tulangku, sudah tua. Ya, sudah tua. Washta'ala ra'su syaiba, dan kepalaku sudah ditumbuhi oleh uban. Jadi sampai ubanan Nabi Zakaria belum punya keturunan. Ya. Wasta'ala ra'su saiba walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya, dan aku ya Allah belum pernah dan tidak pernah putus asa dalam berdoa kepadamu. Ya, di sini Nabi Zakaria menyebutkan kondisi dia, kondisi yang butuh anak. Dia udah bertahun-tahun enggak punya anak. Akhirnya Allah kabulkan. Ini salah satu cara bertawasul, yaitu menyebutkan kondisi seseorang. Kita juga bisa begitu, para pemuda, ya misalnya ya sudah lama lamaran enggak diterima, terima ya berdoa sama Allah. Ya Allah, sesungguhnya engkau tahu ya Allah, aku ini seorang pemuda yang menginginkan nikah ya Allah. Akan tapi sudah kesana kemari, tidak ada yang mau menerima lamaranku ya Allah. Wis ngono kuwi saja, bilang seperti itu saja, Allah sudah tahu keinginan antum itu apa. Ya. Seperti kata-kata Nabi Musa, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, aku itu sangat butuh dengan kebaikan yang engkau berikan kepadaku. Allah faham. Allah tahu apa keinginan Nabi Musa. Dan Allah akan tahu kalau engkau kita ini menyebutkan keinginan kita apa, Allah tahu. Oh, ternyata hambaku ingin ini. Ya. Demikian juga misalnya seorang yang memiliki penyakit yang tidak sembuh-sembuh. Dia bisa berdoa. Ya Allah, sesungguhnya penyakitku ini ya Allah, terkadang menghalangiku dari sholat ya Allah. Ya Allah, Sesungguhnya penyakitku ini ya Allah membuat aku terkadang tidak sabar menerima keputusanmu ya Allah. Nah ini minta kepada Allah dengan menyebutkan kondisinya. Orang yang punya utang juga demikian. Ya Allah, utangku ya Allah. Ya. Numpuk ya Allah. Maksudnya apa? Ya Allah, lunasilah. Minta kepada Allah. Ya, tidak ada ruginya kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang keenam, tawassul kepada Allah dengan doa orang yang soleh. Yang diharapkan doanya terkabul. Ya. Meminta doa pada orang yang soleh. Yang diharapkan doanya apa? Terkabul. Ya, contohnya misalnya datang seorang Arab Badui kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang khutbah Jumat. Ya, sedang khutbah Jumat. Kemudian dia berkata di tengah-tengah khutbah ini, "Ya Rasulullah, harta hancur. Jalan-jalan rusak karena kering. Tolong ya Rasulullah, doakan, mintalah kepada Allah, doakan kami supaya menurunkan apa? Hujan." Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam di tengah khutbahnya mengangkat kedua tangannya. Belum lagi beliau turun dari mimbar, ya, maka terlihat janggutnya sudah meneteskan air. Karena apa? Kehujanan. Kita tahu di sini ada beberapa faedah. Yang pertama bahwa doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat mustajab. Buktinya apa? Buktinya belum turun dari mimbar. Jadi kata para sahabat, kami saat itu berada di antara sebuah tanah lap masjid dan bukit Sala. Jadi di situ lapang. Tiba-tiba dari balik bukit itu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa, tampak awan seperti perisai. Jadi berjalan. Berjalan mendekat sampai menaungi kami. Kemudian turun air hujan dengan sangat sangat deras. Dan kita tahu bahwa khutbahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu tidak panjang. Pendek. Ya. Salatnya jauh lebih panjang daripada khutbahnya. Maka menunjukkan bahwasanya doa itu tidak lama kemudian langsung dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pentingnya kita minta doa kepada orang-orang yang soleh. Tapi ada satu poin bahwa sebaiknya ketika minta doa kepada orang yang soleh, tujuannya adalah memberikan manfaat kepada dia juga. Jadi bukan hanya manfaat kepada diri kita. Kenapa? Karena kalau nanti kita minta kepada dia untuk mendoakan kita, maka dia akan berdoa kepada Allah dengan diam-diam. Dia juga akan diaminkan oleh malaikat. Jadi dia dapat manfaat. Bukan hanya kita. Adapun kalau hanya untuk kepentingan kita saja, maka sebaiknya jangan. Jadi kita ketika minta doa kepada orang yang soleh, hendaklah kita niatkan juga untuk memberikan manfaat kepada orang tersebut. Supaya doa dia diaminkan oleh malaikat dan dia juga didoakan oleh malaikat. InsyaAllah nanti akan kita bahas lebih jauh sedikit tentang hal ini pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Ini diantara beberapa bentuk tawassul yang dibolehkan. InsyaAllah masih tersisa beberapa. Akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Demikian. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.